Konsultasi Syariah. Takut kuntil anak syirik? Pertanyaan. Apakah kalau kita takut sama setan kuntil anak itu termasuk syirik? Jawaban. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Untuk mengetahui hukum takut kepada jin dengan segala jenis atau sebutannya, perlu kita perjelas terlebih dahulu kategorinya. Ada dua macamnya. 1. Takut yang muncul dari tabiat atau khauf tabi'i. 2. Takut atas dasar keyakinan tidak wajar kepada jin. Takut jenis pertama. Pada dasarnya tidak mengapa. Takut yang seperti ini bagian dari naluri manusia, di mana seorang takut kepada segala yang berpotensi menimpakan bahaya yang wajar pada dirinya, baik dari bangsa manusia, jin, ataupun hewan. Seperti takut kepada ular berbisa, hewan buas, perampok, dan lain-lain. Demikian pula takutnya kepada jin tidak lebih seperti takutnya kepada hewan buas, perampok, dan lain-lain. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan hukumnya. Takut yang sifatnya tabiat, hukum asalnya mubah. Beliau melanjutkan, namun, jika dapat menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan haram, maka takut jenis ini berubah hukumnya menjadi haram. Adapun, jika berdampak memunculkan hal yang mubah saja, maka hukumnya mubah. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Nabi Musa alaihi salam pun pernah merasakan takut jenis ini. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Quran Surat Al-Qasas ayat 21. Saat Allah menunjukkan mukjizat Nabi Musa di hadapan para penyihir Fir'aun, ketika tongkat beliau berubah menjadi ular, melihat kejadian yang tidak wajar itu, Musa merasa ketakutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku, para rasul tidak perlu takut. Quran Surat An-Naml ayat 10. Adapun takut jenis kedua, yaitu takut yang muncul karena keyakinan tak wajar kepada jin, ini bisa menyebabkan pelakunya jatuh dalam kesyirikan. Batasan ketidakwajaran dijelaskan dalam kitab Taisir Azizil Hamid. Seorang takut kepada selain Allah Ta'ala bahwa dia mampu menimpakan bala atau mara bahaya dengan kehendak atau kemampuannya sendiri, meski dia tidak mengupayakan bala atau bahaya tersebut secara langsung. Takut yang seperti ini hukumnya syirik besar. Karena dia telah meyakini ada yang mampu memberi manfaat atau bahaya secara mandiri selain Allah. Taisir Azizil Hamid. Gambaran konkretnya, seperti meyakini bahwa jin mampu melakukan suatu hal yang sebenarnya tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Tuhan pengatur semesta alam. Seperti keyakinan bahwa jin mampu menahan hujan, mendatangkan masa krisis pangan, menahan rezeki, mampu mendengar ucapan hati, menolak bala, mengatur lautan, menjadikan gunung berapi meletus, serta keyakinan-keyakinan tak wajar lainnya. Ini bisa menyebabkan jatuh pada syirik. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.